Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Muti Hafid hingga hari ini masih bisa menemani Anda dalam pengajian Tafsir Al-Misbah, mengenal lebih dekat lagi Juz Tabarak bersama Bapak Quraish Shihab. Dan pemirsa, untuk hari ini kita akan membahas lebih jauh ayat-ayat dari Surah Al-Karam, yaitu insya Allah kita akan tuntaskan membahas ayat 34 hingga 43 dari Surah Al-Karam. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa sikap kaum kafir yang selalu mempersamakan diri mereka dengan kaum beriman, apalagi bila menganggap perolehan mereka di hari kemudian lebih baik daripada kaum beriman, adalah harapan yang hampa atau sia-sia belaka. Lebih jauh akan dibahas langsung oleh Bapak Quraish Shihab. Sebelumnya kita sapa dulu Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita akan memohon kepada Pak Quraish untuk memulai penjelasannya untuk hari ini. Silahkan Pak Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man wala. Kita akan bahas ayat 34. Ayat 33 kita sudah jelaskan. Kadzalikal adab wala adabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Demikian itulah bencana siksa yang Allah jatuhkan kepada orang-orang yang lengah, lupa kepada norma-norma agama, tidak memfungsikan hartanya dengan fungsi yang ditetapkan oleh agama. Begitulah siksanya, hancur kebunnya. Itu siksa duniawi, dan siksa di akhirat nanti lebih besar dari itu. Tentu bagi mereka yang tidak bertobat. Karena itu lanjutan ayat kita ini menyatakan, inna lil muttaqina inda rabbihim jannatun na'im. Orang-orang yang bertakwa, mereka itu akan memperoleh sorga-sorga yang penuh dengan kenikmatan. Inna lil muttaqina inda rabbihim. Sorga-sorga itu dijamin oleh Allah dan berada di sisi Allah. Mari kita lihat dulu kata muttaqin. Kata muttaqin itu, kita artikan orang bertakwa itu, terambil dari kata takwa. Takwa itu pada mulanya berarti menghindar. Orang yang bertakwa itu menghindar. Menghindar dari apa? Menghindar dari ancaman dan siksa Tuhan. Kalau Anda berusaha menghindar dari ancaman dan siksa Tuhan, Anda namanya bertakwa. Nah, tapi kita harus tahu bahwa siksa dan ancaman Tuhan itu ada dua macam. Di sini ada disinggung, ada kadzalikal adab, itulah siksa di dunia, dan ada siksa di akhirat yang lebih perih. Kalau begitu, siksa dan ancaman Tuhan di dunia ada, siksa dan ancaman Tuhan di akhirat ada. Nah, pada dasarnya, ulama-ulama berkata, siksa atau ancaman Tuhan di dunia itu adalah akibat pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan yang berkaitan dengan alam raya. Saya beri contoh. Orang yang makan makanan kotor, tersiksa enggak? Siksa. Itu sanksi melanggar. Karena ada ketetapan Tuhan yang berkaitan di kehidupan dunia ini, siapa yang begitu melanggar. Siapapun, muslim, kafir, munafik, musyrik, itu berlaku buat semua. Siapa yang tidak belajar masuk ujian, bagaimana itu? Itu hukum Tuhan, itu siksa Tuhan. Siapa yang tidak bekerja bersungguh-sungguh, lantas jatuh miskin. Nah, orang bertakwa menghindar dari siksa Tuhan. Ini siksa Tuhan yang pertama, siksa Tuhan di dunia. Ada lagi siksa Tuhan di akhirat. Pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum agama. Yang melanggar siksa Tuhan di yang berkaitan dengan agama, pada dasarnya tidak disiksa di dunia. Pada dasarnya disiksa di akhirat. Orang yang tidak sholat tidak dapat siksa di dunia. Siksanya disediakan di akhirat. Nah, orang yang bertakwa adalah yang menghindar dari siksa Tuhan di dunia dan menghindar dari siksa Tuhan di akhirat. Banyak orang Muslim yang hanya mau berhindar dari siksanya di akhirat, mau sholat. Orang yang sholat pada dasarnya ganjarannya di akhirat, bukan di dunia. Nah, itu arti muttaqin. Jadi kita jangan setengah-setengah bertakwa duniawi dan ukhrawi. Baru di sini dikatakan innalil muttaqina inda rabbihim jannatun na'im. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan sudah ada tersedia sorga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau itu tersedia pada diri saya belum tentu. Ya kan? Tapi kalau Tuhan yang sudah ada dia sediakan, itu sudah pasti. Itu gunanya ada kata inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Ini uang ada pada si A. Si A itu siapa toh? Oh, itu orang miskin. Ah, belum tentu. Ini ada uang, ini uang sudah ada di tangan orang ini. Oh, itu terjamin. Nah, di sini dikatakan inda rabbihim, inna lil muttaqina inda rabbihim jannatun na'im. Banyak sorga. Banyaknya ini karena banyak orang bertakwa. Walaupun demikian, kita ada temukan ayat dalam Al-Quran bahwa waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Orang yang bertakwa kepada Tuhan, takut, benar-benar takut, dapat dua sorga. Ya kan? Oke, kita tidak akan bahas itu. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Orang-orang kafir ini merasa dirinya saya dapat uang banyak, saya dapat anak, saya dapat kedudukan. Mereka beranggapan itu tanda sayang Tuhan kepada mereka. Lantas mereka berkata, oh, kamu bilang orang bertakwa dapat sorga di sisi Tuhan, kami pasti sama, bahkan kami lebih. Karena di dunia Tuhan sudah senang pada kami. Kami diberi harta, kami diberi anak, kami diberi kedudukan. Itu pasti kalau ada sorga, ada neraka, kami dapat lebih bagus dari kamu. Itu logika mereka. Ini logika yang salah. Karena pemberian harta, pemberian kedudukan bukan tanda cinta Tuhan kepada seseorang. Kemiskinan yang dialami seseorang setelah dia berupaya, sakit yang dialami seseorang setelah dia berupaya menghindar, itu bukan tanda murka Tuhan pada dia. Oke. Nah, maka di sini ketika kaum musyrik berkata, "Enggak, kami sama, kami lebih." Dikatakan afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kamu menduga bahwa kami akan menjadikan orang-orang yang berserah diri kepada Allah, orang-orang muslim itu sama dengan pendurhaka-pendurhaka? Baru dikatakan malakum kaifa tahkumun. Malakum, apa yang terjadi bagi kamu? Kaifa, bagaimana jalan pikiranmu sehingga kamu menetapkan hal seperti itu? Masa sama? Satu orang dekat pada Allah, kamu durhaka pada Tuhan, kok kamu bilang sama dan ini dapat lebih banyak? Bagaimana bisa itu malakum? Apa yang terjadi dalam pikiran kamu? Apa dasar yang menjadikan kamu berkata begitu? Ayat-ayat selanjutnya saya ingin mengantar dulu. Nanti kita lihat pada ayat-ayat ini. Untuk menetapkan suatu ketetapan, untuk mengajukan suatu ide, perlu ada dalilnya kan? Perlu ada argumentasinya. Dalil itu bisa jadi dari kitab suci. Ya, Tuhan berkata begini, mudah. Bisa jadi dari pertimbangan akal. Ya, menurut akal saya begini. Satu tambah satu itu dua. Ini begini, pertimbangan akal. Boleh jadi yang ketiga, ada pengalaman yang terjadi. ayat-ayat kita ini bertanya tentang tiga hal itu. Mari kita baca sekarang ayatnya. Mahlakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lamma takhayyarun. Apa dasar kamu berkata begitu? Apakah kamu mempunyai satu kitab, kitab suci dari Tuhan, yang kamu pelajari dan yang berkata bahwa orang Tuhan mempersamakan orang kafir dan orang mukmin? Ada enggak itu? Kalau tidak ada, jangan berkata begitu. Am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi matakhayyarun. Bahwa di situ dikatakan kamu boleh pilih sesuka kamu, ini saya, itu kamu. Tidak ada. Oh, kalau begitu dalil pertama tidak ada, kamu tidak benar. Mari kita lihat yang kedua. Dia katakan am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun. Apakah ada janji yang sedemikian kuat bagaikan sumpah yang langgeng dari Tuhan bahwa kamu boleh menetapkan apa yang kamu mau? Tuhan pernah janji kamu itu atau tidak? Kalau tidak ada, jangan berkata demikian. Ya kan? Oke. Kita lihat lebih jauh. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Cobalah wahai Nabi Muhammad, bertanyalah kepada mereka yang berkata, oh nanti sama saja kita dengan ini, nanti kami dapat lebih banyak. Coba tampilkan satu orang yang bisa bertanggung jawab menjelaskan apa argumentasinya berkata demikian. Tidak ada kitab suci, tidak ada juga berdasar akal. Salhum, tanyakan pada mereka, siapa yang mau tampil bertanggung jawab menjelaskan ini secara benar? Tidak ada. Kita lanjutkan, kita lihat. Am lahum syuraka falyatu bisyurakaihim in kanu shadiqin. Apakah mereka itu punya sosok-sosok yang mereka jadikan sekutu Tuhan yang berkata menyampaikan bahwa begitu? Tidak ada. Berhala mereka bilang begitu? Tidak bisa ngomong berhalanya. Ada orang-orang yang mereka anggap orang-orang berakal yang berkata begitu? Siapa itu? Tidak ada yang berkata begitu. Kalau begitu, jangan duga orang muslim sama dengan orang pendurhaka. Jangan berkata bahwa nanti hari kemudian kita juga akan sama-sama kamu. Kalau kamu berkata kamu dapat sorga, kita juga dapat sorga. Jangan duga begitu. Pasti berbeda perolehan orang durhaka dengan perolehan orang yang ini. Yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Akan ada suatu hari, suatu saat dibuka betis, saya terjemahkan harfiah dulu, dibuka betis. Ketika itu mereka akan diminta patuh dan sujud, tapi tidak bisa. Nah, kita lihat dulu ini betis ini apa artinya. Nah, kita dalam bahasa Indonesia, kalau kita berkata menyingsingkan lengan baju, apa artinya? Kita mau bekerja keras atau ada sesuatu yang sulit sehingga kita menyingsingkan lengan baju. Maka kalau begitu, terbuka, dibuka betis, ada suatu situasi yang sangat gawat. Ketika situasi yang sangat gawat itu, mereka diminta, ayo sujud, ayo patuh. Gak bisa. Ya tak? Bisa juga, yukshaf ansab ini, dibuka betis ini. Betis diartikan, kalau kita menanam pohon, dalam dua tanda petik dalam bahasa Arab, saat betisnya masuk ke dalam, tidak terlihat ya. Nah, kalau dibuka itu, kelihatan enggak? Kelihatan. Ini maksudnya, akan ada suatu hari yang tersingkap segala yang tersembunyi. kapan hari itu? Nah, ada dua pendapat. Ada yang berkata hari itu di dunia. Di dunia ini akan ada saat di mana seseorang akan merasa situasi sangat genting. Ketika itu orang tersebut diminta, ayo sujud. Dia mau tapi tidak bisa. Salah satunya, saya mau beri contoh. Masa yang paling genting yang dialami oleh manusia itu adalah saat sakaratil maut. Ya. Waktu itu ada orang mungkin sudah begitu tidak sadar ini disuruh sujud sholat tidak mau. Bahkan ada orang menjelang kematiannya diajarkan untuk mengucapkan kalimat Allah la ilaha illallah, dia tidak bisa. Ya kan? Ini yang dikatakan, ini kaum musyrik disuruh sujud, disuruh patuh kepada Allah, tapi dia tidak bisa. Yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum zilla wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun khashi'atan absaruhum, mata mereka itu layu, diliputi oleh kehinaan. Padahal dulu, kita lihat, kalau kita berkata dulu, ini berbicara tentang kehidupan dunia, waktu dia muda, waktu dia masih sehat, waqad kanu yud'auna ila sujud, diajak untuk sujud, mereka masih bisa, tetapi tidak mau. Karena dulu waktu kamu sehat, kamu tidak mau. Maka sekarang, waktu kamu mau, kamu tidak bisa. Dulu, waktu di dunia, kamu bisa, tetapi tidak mau. Sekarang di akhirat, kamu mau, tapi tidak bisa. Ya. Itu sebabnya, ini ayat oleh sementara ulama, dikatakan bahwa ini memang bisa di dunia, bisa di akhirat ini. Dua-duanya bisa. Di akhirat nanti boleh jadi diejek itu. Apa namanya? Mereka-mereka ini diejek. Hai dong, sujud dong, sholat dong. Begitu dia mau gak? Bisa. Ini bisa terjadi bagi orang kafir, kata ulama. Bisa terjadi bagi orang munafik yang bolong-bolong salatnya. Ya kan? Bisa. Itu semua bisa terjadi. Nah, karena itu ada sementara ulama bahkan berkata, kalau ada ajakan salat, jangan sampai Anda mengabaikannya. Kita ini di TV dengar azan ya. Seringkali kita dengar azan, ajakan sholat. Jangan sampai mengabaikannya, paling tidak. Saya tidak ingin berkata seperti tulis sementara ulama yang begitu ketat. Berkata kalau azan di tetangga Anda dengar, Anda harus pergi azan. Saya tidak berkata demikian. Tetapi paling tidak, begitu yud'auna ila sujud, diajak untuk sujud, untuk sholat, tidak juga harus langsung bangkit. Tapi bahwa, oke deh, saya sambut ini. Sebentar lagi saya akan bangun sholat. Sebab kalau tidak, ini ayat merupakan ancaman yang sangat besar bagi mereka yang tidak memperhatikan ajakan Tuhan. Amlahum syuraka yauma yukshafu an saqin fayud'auna ila sujud fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Saya ingin jelaskan, tadi saya sudah jelaskan muttaqin, saya sekarang ingin menjelaskan apa arti sujud. mereka diajak sujud. Kalau kita berbicara tentang makna sujud, sujud itu pada hakikatnya meletakkan dahi, kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki di lantai. Itu sujud, teman. Ya kan? Okay. Sujud dalam pengertian hakiki ini diartikan secara luas. Secara luas itu ada yang mengartikannya sholat. Sebenarnya sholat itu kan banyak, ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, ada ini. Tetapi dipilih satu bagian dari sholat itu, bagian yang terpenting ini untuk menunjuk sholat. Sudah lebih umum ya. Tadi kalau sujud cuma sekedar begini, sekarang sholat seluruhnya. Ada yang mengartikannya lebih umum lagi. Lebih umum lagi sujud itu adalah patuh kepada Allah. Jadi bukan cuma salat. Segala ketaatan, kepatuhan kepada Allah itu dinamai sujud. Itu sebabnya ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Firas. Abu Firas ini sering membantu Nabi. Mau wudu, dia beliau ambilkan air dan sebagainya. Satu waktu Nabi sudah merasa, apa namanya, merasa bahwa perlu dibalas deh jasanya orang ini. Maka Nabi berkata kepadanya, salni ya Abu Firas, wahai Abu Firas, minta deh sesuatu kepadaku. Abu Firas terus menjawab begini, as'alu murafaqataka fil jannah, saya minta supaya saya bisa bersama kamu di sorga. Oh, kata Nabi awalis sadalik, jangan yang itu terlalu gede, saya tidak punya ini. Dia katakan, kamu udah bilang minta, cuma itu yang saya minta. Wadaka ya Rasulullah. Nah, maka Nabi bersabda apa? Idzan a'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau begitu, bantu aku untuk memperoleh kau punya harapan itu dengan memperbanyak sujud. Nah, apa yang dimaksud dengan Nabi sujud di situ? Kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kaitkan ayat-ayat kita ini, maka sebenarnya di sini konteks ayatnya kepatuhan yang dituntut itu walaupun berkaitan dengan sekian banyak tuntunan Allah, tetapi salah satu dalam konteks surah kita ini atau ayat kita ini adalah memberikan perhatian kepada kaum lemah yang hidup di dalam masyarakat. Itu kepatuhan. Ya kan, karena konteksnya kan itu. Karena pembicaraan ayat-ayat yang lalu kan menyangkut orang yang enggak mau apa namanya? Bersedekah. Orang yang angkuh, yang tidak memperhatikan itu. Nah, itu salah satu. Nah, itu sebabnya juga orang-orang yang kikir di dunia ini, yang seakan-akan akan membawa hartanya sampai ke hari kemudian, dikatakan seandainya dia mau mengorbankan semua hartanya untuk menjadi tebusan bagi siksa, sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa. Karena apa? Itu juga berkaitan dengan ajakan sujud yang mereka itu tidak mau, tidak bisa sujud walaupun mereka sudah mau. Walaupun mereka mau memberikan semua hartanya, sudah tidak bisa lagi, sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu surah kita ini menjelaskan hal tersebut. Baik. Baik. Demikian tadi uraian dari Bapak Quraisy Shihab dari ayat 34 hingga 43 surah Al-Kalam. Untuk saat ini kita akan rehat sebentar sambil menikmati dendangan merdu dari grup Bimbo berikut ini. Bertanya seorang pada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia kini dengan akhirat nanti. Menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air laut, air yang menetes dari ujung jari, itulah seisinya. Air yang ada selebihnya di laut, air yang tersebar di seluruh samudra, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah tak berartinya dunia. Yang mengejar akhirat mendapat akhirat dan dunia, yang mengejar dunia cuma mendapat dunia, yang mengejar akhirat mendapat akhirat dan dunia, yang mengejar dunia cuma mendapat dunia. Bertanya seorang pada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia kini dengan akhirat. Menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air laut, air yang menetes dari ujung jari, itulah dunia seisinya. Air yang ada selebihnya di laut, air yang tersebar di seluruh samudra, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah tak berartinya dunia. Kembali bersama pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarok bersama Bapak Quraish Shihab. Dan pemirsa, alhamdulillah kita di segmen sebelumnya sudah menuntaskan pembahasan ayat 34 hingga 43 yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Quraish, diantaranya berisikan penjelasan bagaimana sikap kaum kafir yang selalu menganggap perolehan mereka di hari kemudian lebih baik daripada kaum beriman adalah harapan yang hampa belaka. Pak Quraish, kita kini akan menerima penanya, dimulai dari Mbak Asri Ivo. Silahkan Mbak Asri. Bagaimana tingkatan orang muslim dan orang mutakin? Kedua, bagaimana dengan orang-orang yang banyak sujud tapi dia tidak patuh? Banyak orang yang alim, yang banyak ilmunya, dia tahu tentang hukum-hukum agama tapi dia sanggup melakukan maksiat. Iya, baik. Saya bisa berkata begini, muslim adalah orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Selama dia sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya nilai dia muslim. Itu penilaian kita secara lahiriah. Boleh jadi dia tidak salat, boleh jadi dia tidak puasa. Ini selama dia ucapkan itu muslim. Karena itu ada muslim yang durhaka. Ya tak? Tapi tetap dia muslim. Dia meninggal, kita salati, kita ini. Muttaqin, apalagi kalau sudah menggunakan kata muttaqin, pelaku, itu adalah orang yang berusaha dalam kegiatannya menghindari siksa Tuhan. Jadi berarti orang ini patuh. Walaupun tingkat kepatuhannya itu bisa bermacam-macam. Nabi Muhammad muttaqi, orang yang bertakwa. Anda bertakwa, saya insya Allah bertakwa, ya kan? Tetapi tingkat ketakwaan saya berbeda dengan tingkat ketakwaan ini. Tapi kita dinamai orang bertakwa. Karena itu bisa saja orang bertakwa itu sesekali tergelincir. Tetapi begitu dia tergelincir, dia ingat. Itu kan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa di antaranya? Alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan. Orang-orang yang apabila melakukan kedurhakaan atau menganiaya diri mereka, zakarullah, mereka ingat Allah lalu beristighfar, itu juga bertakwa namanya. Atau jadi takwa bertingkat-tingkat. Saya kira itu yang pertama. Dia sujud tapi tak patuh. Wah, ini susah nih. Maksudnya mungkin kelihatannya dia sujud ya tahu, tapi tak patuh. Itu di sisi Allah itu kita tidak tahu kan, ini orang sujudnya benar-benar sujud nih atau ini. Jelas itu yang sujud tapi tak patuh bukanlah seorang muslim yang baik. Kalau dia sujud, dia harus patuh. Ilmu dan maksiat, saya pernah katakan di sini dalam salah satu episode bahwa ilmu bukan jaminan seseorang itu beriman. Bisa ada orang yang tidak punya ilmu agama yang mendalam, takwanya kepada Allah besar. Bisa ada orang yang ilmunya banyak, tetapi durhakanya juga besar. Karena berbeda antara ilmu dan, saya kira itu ya, beda itu. Ilmu tidak menciptakan iman. Ilmu hanya mendukung, bisa mendukung iman. Itu sebabnya ada orang ahli hukum, tapi melanggar. Ada orang yang tidak tahu hukum, tidak melanggar. Karena ilmu bukan jaminan untuk itu. Penanya berikutnya, Mas Ali Fahrudin, silahkan. Mengenai ayat 37, Amlakum kitabum fihi tadrusun. Dalam ayat ini, Allah menegaskan apakah mereka mempunyai kitab. Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya? Kalau kita hubungkan dengan ahlul kitab, bagaimana? Apakah ayat ini juga mencakup juga ahlul kitab atau tidak? Siapapun yang jelas, apakah ada kitab yang diturunkan yang menyatakan bahwa orang durhaka sama dengan orang yang berserah diri pada Tuhan? Ada enggak kitab itu? Enggak ada. Tidak ada. Itulah yang dimaksud. Statement dalam Al-Qur'an di ayat lain mengatakan waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Iya. Bagaimana Bapak menyikapi ayat ini? Al-Qur'an secara jelas berkata bahwa yang masuk surga itu adalah orang yang berserah diri secara penuh kepada Tuhan, siapapun dia itu. Nah, tinggal nanti kita lihat bagaimana bentuk penyerahan dirinya itu. Tidak benar berkata bahwa hanya orang Yahudi masuk Islam, hanya orang Nasrani masuk Islam. Al-Quran membantah bahwa yang masuk surga itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti penafsirannya bisa bermacam-macam, ya kan? Baik, kita langsung ke Mas Syahrullah Iskandar, silahkan. Dalam ayat 38 tadi, innalakum fihi lama takhayyarun, ada kata-kata khiyar, mungkin ada kaitannya dengan ikhtiar tadi. Kemudian Tuhan juga menetapkan hukum-hukum alam. Seorang berusaha akan mendapatkan seperti ini. Kemudian ada ikhtiar juga. Gimana sih perbenturan antara ikhtiar dengan hukum-hukum Tuhan itu? Takhayyarun, yang kamu pilih. Jadi tidak ada kaitannya dengan ikhtiar di sini. Ya toh? Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini berkata, apakah ada dasar yang kamu jadikan pegangan sehingga kamu merasa Tuhan telah memberi kamu wewenang untuk memilih sesuatu yang kamu senangi, yang kamu pilih. Itu satu. Adapun soal ikhtiar dalam kaitannya dengan hukum-hukum Allah, sekarang begini, Allah menetapkan sistem di sini. Kita disuruh untuk berikhtiar, berusaha sesuai dengan sistem yang ditetapkan Tuhan. Mau lulus, sistemnya belajar. Mau sehat, sistemnya berolahraga, ini itu dan itu ikhtiar. Jalna lahu fiya ma nasya liman nurid, ya. Siapa yang berikhtiar ingin memperoleh kebahagiaan hidup di dunia, kami akan beri dia sesuai dengan yang diinginkan, tetapi sesuai pula dengan apa yang ditetapkan. Jadi selalu berbarengan ikhtiar dengan kehendak Tuhan. Karena itu ada ikhtiar yang gagal. Ya kan? Karena selalu dikaitkan dengan Tuhan. Saya kira di situ, ya. Baik, wakil dari para anggota pengajian Radhatul Mutakin dari Kota Sukabumi, silakan. Adakah tuntunan bagaimana seharusnya kita menghadapi gangguan dan godaan iman yang dewasa ini hampir tiada hentinya? Jangan mendekati, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Jangan dekati tempat-tempat maksiat. Satu. Jangan bergaul dengan orang-orang yang berkecimpung dalam dosa. Ketiga, ciptakan suatu kondisi atau lingkungan yang sehat. Itu kalau kita di ya itu, kalau kita bergaul dengan dengan orang jahat, paling tidak terpengaruh sedikit atau banyak. Ya kan? Kalau kita bergaul dengan orang baik, paling tidak kita akan jadi baik. Ya. Baik, insya Allah jelas ya Bu. Singkat saja Pak Quraish untuk menyimpulkan atau merangkum dari hari ini. Iya, saya kira apa yang ingin ayat ini, ayat-ayat kita ini menegaskan bahwa Tuhan itu maha adil. Tidak mungkin mempersamakan dua hal yang kontradiksi. Tidak mungkin mempersamakan orang baik dan orang jahat. Karena itu berusahalah jadi baik, supaya dapat yang baik. Kalau buruk, itu salah Anda sendiri. Itu kira-kira yang ingin ditandai di sini. Oke? Baik, Pak Quraish, terima kasih juga para anggota pengajian Radhatul Mutakin Kota Sukabumi, Mbak Asri Ivo, Mas Ali Fahrudin, dan Mas Syahrullah Iskandar. Terima kasih sudah kita sama-sama sudah tadarusan hari ini di Studio Metro TV. Dan pemirsa, kami juga mengucapkan terima kasih tentunya bagi Anda yang selalu setia bersama kami di pengajian Tafsir Al-Misbah. Insyaallah kita akan bertemu lagi dalam episode berikutnya yang masih akan membahas ayat-ayat berikutnya dari Surah Al-Kalam. Saya Mutia Hafid, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.